السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita pada silsilah Syarhur Rasail, silsilah penjelasan dari risalah-risalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Risalah tentang usul sittah atau risalah usul sittah kita sudah membahasnya. Lalu kemudian risalah Sittatu Mawadhi' min As-Sirah dengan syarahnya Syekh Shalih Fauzan juga sudah kita selesaikan pembahasannya. Maka sekarang kita memasuki risalah yang selanjutnya, yaitu tafsir kalimat tauhid, penjelasan dari kalimat tauhid. Ini risalah yang sangat penting yang kita pelajari karena ini terkait dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم. Risalah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya dan melimpahkan rahmah kepada hambanya. Sebagaimana kita sudah pernah membahas ini di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa memulai risalah dengan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah merupakan bagian dari mengikuti kitabullah, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran, suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian juga mengikuti sunnah Nabi SAW, bahwa Nabi SAW pun menulis surat-surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekhu Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ditanya, an makna la ilaha illallah, tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa'ajaba biqawlihi, maka Al-Syeikh menjawab dengan perkataannya, i'lam rahimakallahu ta'ala, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Jadi ini termasuk perkataan yang dibawakan oleh Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala di dalam risalah Al-Usul Al-Thalathah juga, yang berarti i'lam. Al-Syeikh Shalih Fauzan memberikan penjelasan, i'lam ay ta'allam, pelajarilah, ya, menuntut ilmu lah. Rahimakallahu ta'ala, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah doa dari Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang makna la ilaha illallah. I'lam rahimakallahu ta'ala, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, anna hadhil kalimata, bahwa kalimat ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, hiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Dia adalah pembeda antara kekufuran dan Islam. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat salam, semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa ashabi dan para sahabatnya, wa ba'du, dan setelah membaca bismillah, hamdalah dan salawat salam kepada Rasulullah dan keluarga dan sahabat, kalimatu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimatun azimatun, adalah kalimat yang agung. Kata Syekh Shalih Fauzan, membuka penjelasan terkait dengan risalah tafsir kalimat tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah kalimatun azimatun. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Yang dimaksud kalimat ini adalah perkataan, ya. Jadi kalau dalam ilmu nahwu, sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat itu berarti kata. Berarti kata. Yaitu misalnya seperti Muhammadun, ini kalimat. Atau Zaidun, ini kalimat. Ya, tetapi yang dimaksud dengan kalimat di sini bukanlah satu kata, tetapi satu kalimat. Jadi berbeda antara kalimat dalam bahasa Indonesia dengan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kalimat dia satu kata yang disusun sehingga kemudian bisa difahami makna. Ya, jadi ini kalam, ya, sebenarnya kalam, tapi terkadang kata kalimat yang dimaksud dengan kalam. Ya. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Malik di dalam Alfiyahnya atau disebut juga dengan Al-Mukhtasar, ya. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Terkadang disebut kalimat, tetapi yang dimaksud adalah kalam, yaitu satu, dalam bahasa Indonesia, satu kalimat yang sudah tersusun, bukan satu kata, tapi satu kalimat yang sudah tersusun yang menunjukkan makna. Terkadang kata kalimat maksudnya adalah kalam. Jadi yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah ini bukan satu kata dalam bahasa Arab, karena kalimat itu satu kata, tapi maksudnya adalah kata yang tersusun yang memberikan makna, yaitu kalam. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung, khafifatun 'alal lisan, ringan diucapkan di lisan, wa hiya 'azimatun fil mizan, dan dia sangat agung di timbangan. Li'annaha, mengapa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimatun 'azimah? Li'annaha fil haqiqati hiya madmunul islam. Karena kalimat la ilaha illallah hakikatnya adalah madmunul islam, yaitu apa yang dikandung oleh agama Islam. Artinya semua kandungan agama Islam terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Walakin hadhil kalimatu laysat mujarrada lafzin. Tetapi kalimat ini bukanlah hanya sekedar diucapkan. Balaha ma'nan, ia mempunyai makna. Walaha muqtadan, dan mempunyai konsekuensi. Walaha arkanun, dan memiliki rukun-rukun. Walaha syurutun, dan ada syarat-syaratnya. La budda min ma'rifatiha, yang harus diketahui maknanya, konsekuensinya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Sebab walau kana al-qasdu mujarrad at-talaffuz biha, Kalau seandainya maksud dari kalimat tauhid la ilaha illallah hanya sekedar mengucapkannya saja, sara kullu man yaquluha musliman, maka setiap orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini akan menjadi muslim kalau hanya sekedar mengucapkan saja. Li'annahu sahlun, karena ya mudah mengucapkan, mudah. Li'annahu sahlun ay yaqula la ilaha illallah, karena mudah mengucapkan la ilaha illallah, wa yasiru musliman, dan lantas kemudian dia jadi muslim, walau lam ya'mal syai'an, walaupun dia tidak berbuat apa-apa. Jadi tentu maksudnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya bukan hanya sekedar mengucapkan saja tanpa mengetahui maknanya, tanpa menunaikan apa yang menjadi apa konsekuensi-konsekuensinya. Tentu bukan itu maksud dari kalimat tauhid ini, bukan itu maksudnya. Bukan hanya sekedar mengucapkan, ya mengucapkan termasuk, tapi bukan maksudnya hanya sekedar mengucapkan saja. Fahadihi kalimatun azimatun, karena ini adalah merupakan kalimat yang agung, walakin laha ma'nan, tetapi dia memiliki makna, walaha muqtadan, dan dia memiliki konsekuensi, walaha arkanun, dan dia memiliki rukun-rukun, walaha syurutun, dan dia juga memiliki syarat-syarat, la budda min tahqiqiha, yang harus ditunaikan. Walihada, oleh karena inilah, fa innaha la tanfa'i, mengucapkan kalimat ini tidak bermanfaat, illa ma'a wujudi hadhil malkurati, kecuali disertai dengan keberadaan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, ya, maknanya, konsekuensinya, rukun syaratnya, semuanya harus ditunaikan. Wa hadhihi al-kalimatu laha asma'un, kalimat tauhid ini memiliki beberapa nama. Ini Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala mulai menjelaskan beberapa nama dari kalimat at-tauhid atau beberapa sebutan untuk kalimat tauhid. Minha, di antaranya, annaha kalimatul ikhlasi. Kalimat tauhid disebut dengan kalimatul ikhlas. Kenapa disebut dengan kalimatul ikhlas? Li'annaha tanfi asyirka billahi azza wa jalla. Karena kalimat ini menafikan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, wa tuthbitul ibadata lillahi azza wa jalla, dan menetapkan ibadah hanya bagi Allah azza wa jalla. Lidzalik, oleh karena itulah summiyat kalimatul ikhlasi. Kalimat ini disebut dengan kalimat ikhlas. Ya, kalimat tauhid ini disebut kalimat ikhlas karena menafikan kesyirikan, menetapkan ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla semata. Ai, ya, maksudnya kalimatul ikhlas adalah ikhlasut tauhidi, memurnikan tauhid. Jadi ikhlas itu dari kata-kata akhlasa yukhlisu, yang berarti memurnikan. Ya, semata-mata hanya kepada Allah. Ikhlasut tauhidi, memurnikan tauhid. Wa ikhlasul ibadati, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajannubus syirki billahi azza wa jalla, dan menjauhi kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, disebut juga kalimat tauhid ini disebut dengan kalimatut taqwa. Wa tusamma, kata Syekh Shalih Fauzan, dan dinamai juga kalimat tauhid ini kalimat taqwa, dinamai dengan kalimat taqwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah, فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. سورة الفتح آيات 26. إذ جعل الذين كفروا كتك الله جديكا. Orang-orang kafir fi qulubihim, di dalam hati mereka, al-hamiyyata hamiyyatal jahiliyyati. Tatkala Allah jadikan di dalam hati mereka orang-orang kafir fanatisme jahiliyah. Fanatisme jahiliyah itu ya fanatisme kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan wahyu. Fanatisme kesukuan. Fanatisme ya kepada loyalitas dikaitkan kepada person perorangan. Ini termasuk fanatisme jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan ketenangan ya ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minina, dan kepada orang-orang beriman Allah turunkan ketenangan dari Allah Subhanahu. Wa'alzamahum kalimat at-taqwa, dan Allah wajibkan, haruskan kepada mereka, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman, kalimat at-taqwa, kalimat taqwa, yaitu la ilaha illallah. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan Rasul dan orang beriman adalah yang paling berhak terhadap kalimat at-taqwa ini, wa ahlaha, dan orang-orang yang bertakwa yang lain. Artinya bahwa ya, Rasul dan orang-orang mukmin dan orang-orang yang mengucapkan kalimat taqwa ini, mereka adalah orang yang berhak terhadap Rasul, terhadap orang mukmin, terhadap para sahabat. Artinya punya hubungan. Orang mukmin itu disatukan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dimanapun dan kapanpun. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jadi wa alzamahum kalimat at-taqwa di dalam ayat ini maksudnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa kalimatut taqwa, dan kalimat taqwa hiya la ilaha illallah, yaitu dia adalah la ilaha illallah. Kenapa dia disebut dengan kalimat at-taqwa? لأنها تقي من قالها مخلصا لله عز وجل تقيه من النار. Karena kalimat ini menjaga orang yang mengucapkannya. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kalimat ini menjaga orang yang mengucapkannya minan nar, dari api neraka. Ya. وَلِأَنَّهَا تَقْتَضِي أَعْمَالَ الْبِرِّ, dan juga karena kalimat ini memiliki konsekuensi mengamalkan kebaikan-kebaikan. لِأَنَّ التَّقْوَى, karena taqwa itu maknanya هِيَ أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالطَّاعَةِ, yaitu mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Amal-amal kebaikan dan ketaatan. هَذِهِ الْكَلِمَةُ, kalimat ini yaitu kalimat tauhid, تَقْتَضِي kull a'malil birri wat ta'ati, ya berkonsekuensi mengerjakan seluruh amal kebaikan dan ketaatan. Fahiya kalimatut taqwa, maka la ilaha illallah adalah kalimatut taqwa. Ini nama yang kedua, atau sebutan yang kedua, dia disebut dengan kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan. Mengapa Syekh sebutkan? Karena yang pertama, kalimat tauhid ini adalah kalimat yang menjaga seseorang yang mengucapkannya ikhlas karena Allah Azza wa Jal dari api neraka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang ini tidak akan kekal di neraka. Tidak akan kekal di neraka. Yang kedua disebut dengan kalimat at-taqwa, kalimat at-taqwa karena dengan kalimat ini mengandung konsekuensi mengerjakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Karena diantara makna ketakwaan adalah mengerjakan kebaikan ketaatan dan juga meninggalkan kemaksiatan. Lalu kemudian yang ketiga, wa aydan, dan juga hiya al-urwatul wuthqa. Kalimat tauhid ini disebut dengan al-urwatul wuthqa. ikatan yang kuat, yang kokoh. Al-urwah itu ikatan. Al-wuthqa itu yang kuat, yang kokoh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, siapa orang yang kufur terhadap tawhud, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, dan dia beriman kepada Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ, maka dia telah berpegang, bil 'urwatil wuthqa, dengan ikatan yang kokoh, yang kuat, la infisama laha, yang tidak akan terurai. Wallahu samii'un 'aliim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Suratul Baqarah ayat 256. Di dalam ayat ini, faman yakfur bitaghuti, siapa orang yang kufur terhadap tagut, maknanya la ilaha, tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Ini kufur terhadap yang tagut, yang selain Allah. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, illallah, maknanya sama dengan isbat hanya Allah saja. Artinya beriman kepada Allah bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, kufur kepada tagut yang selain Allah, artinya yang selain Allah tidak berhak diibadahi. Billah, wa yu'min billah, beriman kepada Allah bahwa dia meyakini hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Yang selain Allah tidak berhak. Berkata Syekh Shalih Fauzan, yakfur bittaghuti, kufur terhadap taghut. Taghut, segala sesuatu yang diibadahi atau sesuatu yang melampaui batas, ya, yang tentu dia disembah dengan cara disembah, di ikuti atau ditaati. Yakfur bitaghut wa yu'min billah, kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Hadza huwa makna la ilaha illallah, ini adalah makna la ilaha illallah. Annahu yakfuru bitaghut, bahwa dia kufur kepada yang selain Allah, yang disembah selain Allah. Hadza huwa makna la ilaha, ini maknanya sama dengan la ilaha, tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, hadza huwa makna illallah. Wa yu'min billahi ini artinya, maknanya dia beriman kepada Allah bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, maka senada dengan makna illallah, kalimat illallah. Maka kita sudah pernah sampaikan juga bahwa kalimat at-tauhid memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, meniadakan. Tidak ada yang diibadahi dengan benar, dengan hak. Nah, itu maknanya kufur kepada tauhid. Illallah, yang kedua adalah itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berhak diibadahi. Ini maknanya senada dengan wa yu'min billah, beriman kepada Allah, yang maknanya bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, hanya Allah saja, yang selain Allah tidak berhak untuk disembah. Fama'na yakfur bittaghuti, maka makna kufur kepada taghut, wa yu'min billahi, beriman kepada Allah, huwa muqtada la ilaha illallah, dia adalah merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Walidzalika, oleh karena itulah, summiyat al-urwatal wuthqa, disebut sebagai ikatan yang kokoh, yang kuat. Nah, siapa orang yang tidak memenuhi apa yang menjadi konsekuensi kalimat la ilaha illallah, maka tidak kokoh ikatannya, dia akan terurai. Tapi yang menunaikan konsekuensinya, maka itu berarti dia telah berpegang dengan ikatan yang kokoh. لَنْفِصَامَ لَهَا, yang disebutkan tadi tidak akan bisa terurai. Kalau dia tunaikan rukunnya, syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya. وَأَيْضًا, dan juga kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hiya kama qala syekhu, dia atau kalimat tauhid sebagaimana dikatakan oleh syekh adalah al-fariqatu bainal kufri wal islam, yang membedakan antara kafir, kufur dan Islam. Faman qalaha 'aliman bima'naha, siapa orang yang mengucapkannya dia mengetahui maknanya, 'amilan bimuqtadaha, dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, sara muslima, maka dia menjadi muslim yang sebenarnya, yang hakiki. Wa man aba ay yaqulaha, dan siapa orang yang enggan mengucapkannya, au qalaha, atau dia mengucapkannya, walakin lam ya'lam ma'naha, tetapi tidak mengetahui maknanya, au qalaha, atau mengucapkannya, wa lam ya'mal bi muqtadaha, dia tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, lam yakun musliman, maka dia tidak menjadi muslim. Tidak menjadi muslim di sini ada dua makna. Yang pertama, tidak menjadi muslim yang sesungguhnya, yang hakiki. Atau makna yang kedua, ia sama sekali tidak menjadi muslim. Seperti orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia mengerjakan kesyirikan. Maka, dia enggak muslim hakikatnya, dia musyrik. Ya, dia tidak muslim, dia musyrik. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia berbuat kesyirikan. Maka bukan muslim. Atau dia mengerjakan sesuatu yang bisa mengurangi kadar keislamannya. Sehingga dia tidak menjadi muslim yang sempurna, yang sesungguhnya, atau yang hakiki. Maka tidak menjadi muslim ini bisa berarti dia tidak menjadi muslim sama sekali, bukan orang Islam, tapi malah musyrik, malah kafir. Misalnya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia meyakini ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kafir, bukan muslim hakikatnya. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana sudah dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan pada risalah Sittatu Mawadhi' min as-Sirah yang sudah kita bahas. Alhamdulillah. Ulam yakun musliman, dia tidak menjadi muslim hatta ya'rifa ma'naha, sampai dia mengetahui maknanya, wa ya'mala bi muqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya, zahiran wa batinan, dia amalkan konsekuensinya, ya zahirnya ya batinnya. Kalau dia mengamalkan konsekuensi zahirnya saja tidak batinnya, maka dia munafik, bukan muslim yang hakiki. Zahirnya dia mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, batinnya tidak, maka dia munafik. Atau dia mengamalkan konsekuensinya di batin saja, tapi di zahir tidak, mengucapkan tidak. La ilaha illallah dia tidak mengucapkan, tapi dia yakini dengan batinnya. Dia amalkan konsekuensinya juga tidak, misalnya. Maka dia hakikatnya tetap kafir. Sebagaimana Abu Talib. Dia tidak mengamalkan konsekuensinya secara zahir, walaupun batinnya membenarkan, dia tetap kafir. Dia tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, walaupun hatinya membenarkan, dia tetap kafir. Lam yakun musliman. Dia muslim. Dia bukan muslim. Kalau dia amalkan zahirnya saja munafik, seperti orang-orang munafik di Madinah. Kalau dia amalkan batinnya saja tapi tidak zahirnya, dia tetap kafir. Lam yakun muslima. Tidak menjadi orang Islam. Hadihi asma'u lila ilaha illallah. Ini adalah nama-nama bagi kalimat tauhid la ilaha illallah. Disebut dengan kalimatul ikhlasi, dia kalimat ikhlas. Dia disebut juga dengan kalimatul taqwa. Disebut juga dengan al-urwatul wuthqa, ikatan yang kokoh. Disebut juga dengan al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal islami, kalimat pembeda antara kafir dan Islam. Disebut juga dengan al-kalimatut thayyibatu, ya, perkataan yang baik, sebaik-baiknya perkataan. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya perkataan yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Ya, seutama-utamanya perkataan. Ya, sebaik-baiknya kalimat. Disebut juga dengan kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Lianna kathiran minan nas, karena banyak manusia la yahtammuna bi muqtada hadhil kalimati, Karena banyak manusia yang tidak memperhatikan konsekuensi dari kalimat ini. Ma'annahum, padahal mereka yukthiruna minan nutqi biha. Bahkan padahal mereka memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Wa dzakarallaha biha, dan dia juga berzikir menyebut nama Allah dengan kalimat ini, la ilaha illallah. Banyak orang berzikir dengan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya. Kasufiyati, kata Syekh, seperti orang-orang sufi. Falahum awradun sabahiyyatun masaiyyatun. Mereka memiliki wirid-wirid di pagi hari atau di petang, di waktu petang. Fiha, di antara wirid-wirid mereka, la ilaha illallahu, la ilaha illallah. Alafal marrati, bahkan ribuan kali mereka baca, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walakinnahum, tetapi mereka, yad'una ghayrallahi, beribadah kepada selain Allah. Fahiya la tufiduhum syai'a, maka kalimat ini enggak bisa mendatangkan faedah sedikit pun buat mereka. Walaupun dibaca ribuan kali. Li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha, karena mereka tidak beramal dengan konsekuensi dari kalimat ini. Fahum yaqulunaha, mereka mengucapkannya, wa yaqra'unaha, membacanya, fi awradim, dalam wirid mereka, wa yukarrirunaha, bahkan mengulang-ulang kalimat tauhid ini. Tapi walakin yad'una al-mauta, tetapi mereka berdoa kepada orang yang sudah mati. Wa yastaghithuna, dan mereka beristighatsah, bil maqburina, dengan orang-orang yang sudah mati, yang sudah dikubur. Wa yuti'una masyayikh at-turuq alladhina yusyri'una lahum ibadatin lam yashra'ha Allah wa la rasuluhu. Dan mereka mentaati masyayikh tariqat yang mensyariatkan bagi mereka ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. فلا يتلقون التشريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم, mereka tidak mengambil pensyariatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna yatalaqawnahu an mashayikhihim, mereka mengambil pensyariatan dari guru-guru mereka. Fahaulai, maka mereka ini, yukthiruna an-nutqa bila ilaha illallah, mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah sabahan, di waktu pagi, wa masaan, dan di waktu petang. Tapi apa? Wala yughni anhum nutquhum biha syai'a, tapi enggak bermanfaat apa yang mereka ucapkan sedikit pun. Wala yufiduhum syai'a, dan tidak memberikan faedah sedikit pun bagi mereka. Mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, tapi enggak ngerti apa maknanya, apa konsekuensinya. Bahkan akhirnya mengerjakan sesuatu yang menyelisih dari apa yang mereka ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Maka ini enggak manfaat buat mereka. Wa minas sufiyyati, dan di antara orang-orang sufi, man la yantiqu biha kamilatan, ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Wa haula'i bizamihim, dan mereka ini dengan anggapan mereka, dengan anggapan mereka, annahum saru khawasal khawas, mereka menjadi orang-orang yang sangat khusus, ya, khawasul khawas. La yaquluna la ilaha illallah, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, bal yaquluna, bahkan mereka mengucapkan Allahu Allahu Allah Allah Allah. Hadza dzikruhum, ini dzikirnya mereka. Yuraddiduna, mereka mengulang-ulang Allah, Allah, Allah, Allah. Bukan lagi la ilaha illallah, sudah Allah, Allah, Allah, Allah. Bahkan lama-kelamaan bukan hanya lagi Allah, Allah saja, tapi sudah tinggal hu, hu, hu. Ma'annahu labudda, padahal dia harus anta'tiya bijumlatin mufidatin. Ya harus di apa? Dia engkau mendatangkan jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu ya satu perkataan yang memberikan makna. La ilaha illallah kan memberikan makna. Sebagaimana yang mempelajari ilmu nahw. Ya, la ilaha illallah memberikan makna tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Sudah memberikan makna. Tapi kalau Allahu Allahu Allah Allah saja, apa maknanya? Ini satu kata yang belum dirangkai menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia. Istilahnya, istilah kalimat dalam bahasa Indonesia adalah yang bisa difahami. Belum. Amma Allahu Allahu, adapun Allahu Allahu, fahuwasmun mujarradun. Dia adalah hanya satu kata saja, itu isim. Yang tidak ada ini susunannya, strukturnya, fahuwa la yufidu syai'an, tidak memberikan faedah sedikit pun. Bahkan wa ba'dhum, sebagian mereka, la yaqulu lafdzul jalalati, la yaqulu lafdzul jalalati, mereka tidak mengucapkan lafdzul jalalah Allah Allah, bahkan bal yaqulu huwa huwa huwa dhamirun ghaib, ya, dhamiru ghaibin, dhamir yang menunjukkan kepada yang hal ghaib, hanya huwa huwa huwa aja, atau hu hu hu hu hu. وَهَذَا لَا يُفِيدُ شَيْئًا, ini tidak bisa berikan faedah apa. لِأَنَّهُ تَلَاعُبٌ بِهَذِي الْكَلِمَةِ, karena ini bahkan main-main ini dengan kalimat لا إله إلا الله. فَيَجِبُ التَّنَبُّهُ لِهَذِي الْأُمُورِ, maka wajib kita berhati-hati terhadap hal ini. لِأَنَّ الشَّيْطَانَ, karena syaitan, لَمَّا عَلِمَ, tatkala syaitan mengetahui, anna hadhil kalimata, bahwa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, hiya kalimatul islami, dia adalah kalimat Islam. Wa kana indan nasi raghbatun fin nutqi biha, dan manusia sangat senang mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah, wa dhikru biha, dan senang berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ketika syaitan tahu bahwa manusia senang mengucapkan la ilaha illallah dan berzikir dengan la ilaha illallah, sarafahum anha, maka syaitan pun memalingkan manusia dari kalimat la ilaha illallah ini, bihadhil hiyali, dengan tipu daya ini. Wa ata lahum bihadhil waswasi, dan syaitan mendatangkan waswas ini. Wa qala lahum, dan syaitan katakan kepada mereka, qulu allahu allahu, katakanlah allahu allahu. Au qulu huwa huwa, atau katakanlah huwa huwa huwa huwa. Lihat. Allahu Akbar. Bagaimana syaitan memalingkan manusia dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ba'dhum la yatalaffadhu la billahi wala bihuwa, bahkan sebagiannya tidak mengucapkan Allah, la ilaha illallah tidak, Allah tidak, huwa pun tidak. Wa innama yaquluha biqalbihi faqat. Dia mengucapkannya dengan hatinya saja. Kullu hadha tala'ubun minasyaitani. Ini semua adalah merupakan ya main-main dari syaitan. Fayajibu tanabbuhu lihada, maka kita wajib berhati-hati akan hal ini. Jadi ketika syaitan mengetahui manusia senang berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka digeserlah dari lafaz atau dari kalimat yang mulia, yang agung ini, menuju kepada yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan tidak ada syariatnya dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga mereka pun zikirnya bukan lagi la ilaha illallah, tapi zikirnya Allah, Allah, Allah. Zikirnya bahkan bergeser lagi hu, hu, hu, hu. Bahkan bergeser lagi, lisannya tidak berucap apa-apa, dia ucapkan hanya dengan hatinya saja. Dia diam saja. Ketika ditanya, kok Anda diam saja? Loh, saya berzikir dengan hati saya. Ini sudah makam tertinggi ini. Sudah tidak lagi terucap di lisan, tapi hati selalu mengingat Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah hatinya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Perhatikan. Pergeseran-pergeseran yang dilakukan oleh asyaitan. Yang pertama. Perhatikan urutannya. Asyaitan berusaha memalingkan manusia dari makna hakiki lafadz la ilaha illallah. Apa maksudnya? Apa maknanya? Yang pertama itu adalah pergeseran makna. Pergeseran makna. Dia tetap mengucapkannya lengkap, la ilaha illallah. Tapi dia maknai la ilaha illallah tidak dengan yang semestinya. Seperti orang yang memaknai la ilaha illallah dengan makna ay la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta, hanya Allah saja. Jadi selama dia meyakini bahwa tidak ada pencipta, hanya melainkan hanya Allah, maka dia tidak menganggap dirinya tetap bertauhid, tetap Islam, walaupun berdoa kepada selain Allah, walaupun beribadah kepada orang yang sudah mati, walaupun dia beribadah kepada penunggu laut dan seterusnya, masih dia bertauhid. Menurut anggapan sebagian orang. Karena apa? Dia memaknai la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta, hanya Allah. Sudah sampai di situ saja maknanya. Tidak sampai kepada makna uluhiyah. Jadi digeser maknanya oleh syaitan. Atau kemudian diantaranya lagi ada yang keliru lagi. Memaknai la ilaha illallah misalnya dengan memaknai dengan satu sisi saja dari makna rububiyah yang lain. Setelah tadi di sisi lain memaknainya la khaliqa illallah, dia memaknai dengan satu makna dan hanya satu titik saja, yaitu la hakima illallah. Tidak ada hakim yang hakiki melainkan hanya Allah. Dia tidak peduli terhadap tauhid al-uluhiyah, tapi dia memprioritaskan dengan istilah mereka dengan tauhid hakimiyah. Iya. Yang artinya atau maknanya difahami bahwa tujuan utama harus pertama adalah menegakkan negeri Islam dulu. Iya. Adapun penyimpangan tauhid uluhiyah, orang berdoa kepada kubur enggak peduli, yang penting penegakan, mungkin kalau bahasa kitanya, penegakan negeri yang bersyariah dulu. Bukan berarti kita tidak setuju, tapi bagaimana orang mendengungkan, mengumandangkan, menyuarakan penegakan negara bersyariat, tapi dia dan orang yang dia ajak untuk menegakkan itu, dia beribadah kepada kubur, meminta kepada kubur orang yang sudah mati. Ini kan berarti apa? Digeser maknanya oleh syaitan, ikhwatul iman. Ini berarti apa? As-sarfu al-ma'nawi yang pertama. Jadi memalingkan manusia dari kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua. Yang pertama as-sarful ma'nawi, memalingkan dari maknanya. Atau bahkan dia mengucapkan la ilaha illallah tapi kosong dari makna, enggak tahu apa maknanya yang hakiki. Ini namanya sarful ma'nawi. Dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ribuan kali. Walam yafhamil makna, dia tidak faham apa maknanya. Atau faham makna tapi tadi yang sudah dibelakkan oleh syaitan. Sehingga tidak menaikkan apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensinya. Dia zikir la ilaha illallah ribuan kali tetapi itu dikerjakan di kubur. Allahumma musta'in. Ma hadha tanaqud, kalau kata Syekh Shalih Fauzan. Kontradiksi apa ini? Dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia kerjakan itu dikubur dengan niatan meminta kepada orang yang dikubur itu dan seterusnya. Baik, ini yang pertama disebut dengan apa? As-sarful ma'nawi, dipalingkan oleh syaitan dari sisi maknanya. Nah, yang kedua, syaitan memalingkannya dari sisi lafadznya. Allahu Akbar. Sudah maknanya dipalingkan, lafadznya juga dipalingkan. As-sarful lafzi, pemalingan makna, pemalingan lafadz. Manusia dipalingkan dari lafaz yang benar. Tadinya la ilaha illallah, hanya tinggal Allah, Allah saja. Lalu kemudian akhirnya tinggal hu, hu, hu saja. Lalu kemudian setelah itu tinggal, enggak ada lafaznya sama sekali. Enggak ada lafaznya, dia mengatakan hati saya selalu mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun lisan saya tidak mengucapkannya. Allah musta'an. Ya, jadi ada dua pemalingan makna la ilaha, dua pemalingan syaitan terhadap manusia terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah sarful ma'nawi, dia palingkan maknanya, dan yang kedua adalah as-sarful lafzi, syaitan palingkan dari sisi lafaznya. Naam. Wa minan nasi, kata Syekh Shalih Fauzan, di antara manusia, ya, man yughfiluhu syaitanu atau yughfiluhu syaitanu. Di antara manusia ada yang dijadikan lalai oleh syaitan. Engkau li la ilaha illallah dari perkataan la ilaha illallah. Artinya dia jadi lalai, enggak mengucapkannya kecuali hanya sedikit. Fala yaquluha illa nadiran. Ya, sehingga dia tidak mengucapkannya kecuali hanya sedikit saja. Wala yadhkurullaha biha illa qalila, dan tidak dia berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah kecuali hanya sedikit saja. Wala yukarriruha, dan dia tidak mengulang-ulanginya. Ma'a annaha, padahal kalimat la ilaha illallah ini adalah saqilatun fil mizan, amalan yang berat di timbangan. Ya. Jadi kalau ini dipalingkan dari sisi lafaznya juga, dari sisi lafaznya artinya enggan mengucapkannya kecuali hanya sedikit. Ya, bisa jadi dengan alasan tadi maqamnya sudah tinggi sehingga tidak lagi mengucapkan dengan lisannya, hatinya saja yang berucap. Kama jaa fi kitab at-tauhid, sebagaimana datang di dalam kitab tauhid keutamaan kalimat la ilaha illallah ini, ya, begitu sangat berat dalam timbangan. Annaha law wudi'at fi kiffatin, kalau seandainya la ilaha illallah diletakkan di satu sisi timbangan, wa wudi'at as-samawati wa man fiha ghairullah, dan diletakkan langit dan apa yang ada di dalamnya selain Allah, wal ardu wa man fiha, dan bumi seisinya diletakkan, fi kifatin, di satu sisi timbangan, lamalat bihinna la ilaha illallah, niscaya yang berat adalah yang sisi timbangan yang ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Fahiya taqulu biman fis samawati wa man fiha ghairullahi wal ardi wa biman fiha, dan maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat dibandingkan langit dengan segala isinya, tentu tidak termasuk Allah, dan bumi dengan segala isinya, masih jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah. Fahiya kalimatun azimatun, maka dia adalah merupakan kalimat yang agung. Walakin qalla man yatanabbahu laha wa yastahdiruha, tetapi sedikit orang yang sangat memperhatikannya dan selalu menghadirkannya pada dirinya. Wa yu'awwidu lisanahu, dan membiasakan lisannya, ala nutqi biha, mengucapkannya, wa tikrariha, dan mengulang-ulangnya. Illa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, jadi ini kalimat ini, ya, ada yang enggan mengucapkannya, malas, ada yang bahkan enggak lagi mengucapkannya karena beralasan hati sudah mengucapkannya. Ini dipalingkan dari sisi lafaznya oleh syaitan, ini termasuk as-sarful lafzi juga. Ya. Wa hiya, berkata Syekh al-Muallif rahimahullahu taala, wa hiya kalimatut taqwa. Kalimat tauhid adalah kalimatut taqwa. Kita tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Fauzan tentang kalimat tauhid adalah kalimatut taqwa, wa hiya al-urwatul wuthqa, dan dia juga adalah ikatan yang kuat dan kokoh, sudah juga dijelaskan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan. Wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan dia, kalimat la ilaha illallah ini juga adalah kalimat yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tetap pada generasi setelahnya, agar mereka selalu kembali kepada Allah, kepada tauhid. Jadi kalimat la ilaha illallah ini juga yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada generasi-generasi setelahnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Wa hadhil kalimatu la ilaha illallah," dan kalimat la ilaha illallah ini, "yallati 'anaha Ibrahim alaihi salam fi qawlihi," ia adalah yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim AS dalam perkataannya, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini termasuk konsekuensi kalimat tauhid, kan, berlepas diri dari yang selain Allah. Illa alladhi, ini berarti nafi, maknanya inni bara'um mimma ta'budun, maknanya la ilaha, tidak ada ilah, aku berlepas diri dari ilah-ilah yang kalian sembah. Illa alladhi fatarni, kecuali Allah yang menciptakanku. Ini maknanya senada dengan illallah. Ya, Az-Zukhruf ayat ke-26 dan 27. Hada huwa makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Innani bara'un, aku berlepas diri. Hada makna nafi, Ini makna menafikan. La ilaha, tidak ada ilah. Saya berlepas diri. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Hadza makna al-itsbat. Maknanya ini menetapkan. Yaitu hanya Allah yang menciptakanku yang kusembah. Wa ja'alaha, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, ay Ibrahimu alaihi salatu wassalam, ja'ala hadhil kalimata. Nabi Ibrahim alaihi salam menjadikan kalimat ini, kalimatan baqiyatan fi aqibi, sebagai kalimat yang terus tetap pada generasi-generasi yang setelahnya. Fi dhurriyatihi, yaitu pada keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah, maka terus ada di tengah-tengah keturunan Nabi Ibrahim yang mengatakan la ilaha illallah, lam yatrukuha kulluhum, tidaklah mereka semua meninggalkannya. Jadi setelah Nabi Ibrahim, enggak lantas kemudian enggak ada yang lagi mengucapkan la ilaha illallah, tidak, masih ada. Walam yushriku kulluhum, dan tidak semuanya kemudian menyekutukan Allah, tidak. Bal fihim, tetapi di tengah-tengah mereka, mengqalaha, ada yang tetap mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya mengucapkan, bahkan wastaqama alaihi, dan istiqama di atas la ilaha illallah. Walau kana adadan qalilan au afrada, walaupun jumlahnya sedikit atau bahkan hanya orang per orang saja. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, bu'itha bihadil kalimati, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa kalimat tauhid ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faidha qalu, apabila mereka mau mengucapkannya, asamu minni dima'ahum, mereka menjaga dariku darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak kalimat ini. Ya, artinya illa bihaqqiha di sini ya, kalau mereka melanggar apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah, ya bisa ditumpahkan darahnya. Seperti misalnya apa, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka meyakini ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menunaikan hak kalimat la ilaha illallah, maka diperangi. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa, diutus bila ilaha illallah, dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Wa hiya al-kalimatu allati ja'alaha jadduhu Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan fi 'aqibihi. Dia adalah kalimat yang kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, menjadikan dia sebagai kalimat yang terus ada pada generasi yang di belakangnya. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min 'aqibi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya termasuk keturunannya Nabi Ibrahim. Wa ba'atha Allahu biha yad'un nas, dan Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kalimat ini, yad'un nas ilaiha, menyeru manusia kepada kalimat tauhid ini. Wa yuqatiluhum 'alaiha, dan memerangi mereka juga di atas kalimat tauhid ini. Fa hiya kalimatun 'azimatun, dia kalimat yang sangat agung. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ay yarji'una ilaiha, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid ini, meninggalkan kesyirikan. Jadi kalimat ini yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia dengan dalam rangka menegakkan kalimat ini. Wa bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja' ilaiha al-katsiru min dzurriyyati Ibrahim. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raja'a ilaiha al-kathiru min dhurriyati Ibrahim, banyak yang kembali kepada kalimat tauhid ini dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadhil kalimati, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa kalimat tauhid ini, wa da'wati ilaiha, mendakwahi manusia kepada kalimat tauhid ini, wa tahqiqiha, dan menunaikan dengan sebenar-benarnya apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini, wal'amali biha, dan mengamalkannya. Bal inna kullar rusuli bu'ithu biha, bahkan semua para nabi dan para rasul diutus dengan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ini artinya bahwa semua para nabi dan rasul agamanya Islam, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, mereka semuanya menyeru beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut yang disembah selain Allah. Surat An-Nahl ayat ke-36. Hadza ma'na la ilaha illallah. Di dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah. Pada bagian mana? An ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ini isbat menetapkan. Wajtanibu at-taghut dan jauhilah taghut, ini nafi penafian. Dan ini maknanya senada dengan la ilaha illallah. Wa'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibu at-taghut dan jauhilah taghut. Hadza makna an-nafi wal itsbati. Ini makna menafikan dan itsbat. Seperti yang tadi kita sudah katakan. Wa'budullah itsbat. Ya. Ibadah hanya kepada Allah. Wajtanibu at-taghut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah, ini nafi menafikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang utusan, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya aku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Surat Al-Anbiya ayat ke-25. Yunazzilul malaikata birruhi. Ini juga firman Allah. Yunazzilul malaikata, Allah menurunkan para malaikat, birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Dengan membawa ruh dari perintah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yaitu al-anbiya'i wal-rusul, para nabi dan para rasul. Artinya dengan membawa wahyu. Ya. Turun malaikat dengan membawa wahyu, perintah dari Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, itu para nabi dan para rasul. Apa isi wahyunya? An-anziru, berikanlah peringatan. Annahu la ilaha illa ana, oh sesungguhnya tidak ada ilah melainkan hanya aku, fattaqun, maka bertakwalah kalian semuanya hanya kepadaku, yang artinya beribadahlah kalian semuanya hanya kepada Allah, kepadaku saja, kepada Allah maksudnya. Kullur rusuli, semua para utusan, bu'ithu bila ilaha illallah, diutus dengan la ilaha illallah. Walakin Ibrahim alaihi salatu wassalamu ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi ila an taquma as-sa'atu. Tapi Nabi Ibrahim lah yang menjadikan ini sebagai kalimat yang terus ada pada generasi yang di belakangnya, pada keturunan-keturunannya sampai datang hari kiamat. Artinya enggak akan hilang sama sekali, karena kalau sudah hilang sama sekali orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang bertauhid kepada Allah, maka kiamat terjadi. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang beriman, dia didatangkan angin yang lembut, sepoi-sepoi, menerpa wajahnya, melewati ketiaknya, sampai kemudian mereka wafat, maka terjadilah hari kiamat. Jadi kalau sudah enggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ya, datang hari kiamat. وَلَا يَزَالُ فِي ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ, maka akan terus ada dan terus ada di dalam keturunan Nabi Ibrahim, may yatawarathu hadhihi kalimat, yang mewariskan kalimat ini, ilman, ilmunya, wa amalan, dan amalnya, wa tahqiqan, dan betul-betul menunaikan apa yang menjadi konsekuensinya. Wa in a'rada anha al-aktharuna, walaupun yang lebih banyak yang berpaling dari kalimat tauhid ini. Allahu akbar. Dan itu sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, akan terus ada segelintir dari umat ini, sekelompok orang dari umat ini yang tetap berada di atas kebenaran, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang tetap bertahan berada di atas kalimat tauhid yang sangat agung, yang sangat mulia ini. Dan semoga kita betul-betul dimasukkan, digolongkan ke dalam golongan ahlu tauhid, orang-orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Ikhwatal iman, azzakumullah. Kita cukupkan dulu, ya, kajian kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan penjelasan risalah tafsir kalimat tauhid. Wallahu taala a'la wa alam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi thayyib, dan dijadikan amal yang kita kerjakan diperkenankan untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.